Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengulas berbagai modal kelulusan bagi para siswa tingkat sekolah dasar dan menengah di negara-negara maju yang menurutnya lebih fair serta mampu menjawab kebutuhan bangsa dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang profesional serta berkualitas. Lantaran track record dan prestasi para siswa selama proses pembelajaran tidak tereliminasi begitu saja oleh sebuah ujian nasional. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Nah, Pak Hermawan, seperti apa contoh real dari imbas negatif ujian nasional yang Bapak nilai menafikan track record positif dari para siswa? Contoh nih kan, satu, saya ngasuh anak, ya, anak-anak atlet nih banyak, saya kuliahkan mereka. Salah satu, yang lain kan, kamu, saya tanya, kamu ngambil apa? Ngambil broadcast, ngambil komunikasi, ngambil akunting, standar lah gitu. Ada satu anak, saya mengambil matematik. Nah, tahun sebelumnya dia nggak bisa daftar. Karena daftar satu, hanya punya uang terbatas, daftar. Sudah kalah kompetisi dengan anak-anak lain yang 3 tahun sekolah itu ke sekolah diantar mobil Alphard, gurunya disuruh ngajar 3 jam di rumahnya, privat, ya udah pasti lebih bagus matematiknya gitu. Sekarang anak ini kuliah, boleh saya adu dengan yang lain gitu. Nah, ini kan gak yang begini-begini nih kan. Orang bilang, oh itu kasus Beli, kasus mikro. Oke, enggak juga. Kasus mikro dari mana? Ini nasional kok. Papa, Ben, jangan lupa, saya ini sudah ninggali sesuatu buat Republik ini. Kelompok ilmiah remaja itu ada di semua SMA. Saya salah satu konseptor dan pelopornya gitu. Dulu dilecehin kita, apa itu ini apa segala macam, sekarang sudah terbukti. Jangan lihat kelakuannya, lihat otaklah gitu. Itu ada Roy Suryo, ketua akhir SMA 3 Jogja. Ada si Fadlison, ketua akhir SMA 36. Fadlison itu menggantikan Asas Tigor Nainggolan, ketua Jabatan Transportasi Jakarta. Itu tokoh LSM itu dulu, di SMA 36. Kemudian Tri Mumpuni, itu anak KIR. Siana Indriani, anak KIR Santa Maria Surabaya yang di Komnas HAM. Ini sudah puluhan anak, ratusan, ribuan saya tahu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.